Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Kita telah memasuki bab yang ke-7 tentang salat jamaah dan pembahasan seputar salat jamaah. Kita telah menyebutkan keutamaan salatul jamaah, bahwasanya salatul jamaah termasuk dari syiar Islam yang sangat besar, yang mana salat jamaah ini mengisyaratkan untuk persatuan umat Islamiyah di dalam akidahnya, di dalam ibadahnya, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat, keutamaan-keutamaan tentang salatul jamaah. Di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Yang pertama beliau mengatakan at-tawaddu bainan nas li'anna mulaqatan nasi ba'duhum ba'da wa istima'uhum ala imamin wahidin fi ibadatin wahidatin wa makanin wahidin yu'addi ilal ulfati wal mahabbah. Akan memunculkan kasih sayang di antara umat Islam, dikarenakan dengan seringnya perjumpaan antara umat Islam dan berkumpulnya mereka di bawah atau di belakang satu imam di dalam ibadah, satu ibadah dan di tempat yang sama. Hal seperti ini barakallahu fikum abdi al-ulfah, akan mendatangkan al-ulfah, kasih sayang, persatuan, wal-hab, wal-mahabbah dan kasih sayang di antara kaum muslimin. Wa hadza barakallahu fikum amrun musyahad, sesuatu realita yang bisa kita saksikan. Dengan saling berjumpanya kita sesama kaum muslimin dalam satu ibadah di tempat yang sama, dan bahkan dengan gerakan yang sama dipimpin oleh seorang imam, barakallahu fikum, akan mendatangkan bagi kita semua al-ulfah, kasih sayang, persatuan, wal-mahabbah, kasih sayang. Wahada amrun musyahad, sesuatu yang bisa kita saksikan. Kemudian yang kedua, at-ta'aruf, saling mengenal. Walihada najidu anna nasa idha salla indahum rajulun gharibun fil masjid fa innahum yas'aluna anhu man hadha. Saling mengenal antara kaum muslimin, barakallahu fikum. Karena dengan sikap, dengan sebab saling mengenal ini akan muncul sikap barakallahu fikum peduli sesama kaum muslimin. Beda dengan seseorang tidak kenal dengan saudaranya, maka tidak ada rasa peduli. Sehingga oleh karena itu kita mendapati orang-orang apabila datang ke masjidnya seseorang yang asing, maka mesti ada yang bertanya, siapa itu? Gak pernah saya lihat dia di masjid ini. Nah, maka dengan hal-hal seperti ini akan muncul at-ta'aruf, saling mengenal di antara kaum muslimin. Dengan ta'aruf barakallahu fikum, kita bisa mengetahui, oh ini kerabat saya, sehingga dengannya antum bisa menyambung silaturahim dengannya, atau dia bukan kerabatmu, akan tetapi dia adalah seorang muslim yang wajib engkau berikan hak-hak dia. Kemudian berikutnya adalah idhar izzil muslimina idza dakhalu almasjida thumma kharaju jami'an bihadzal jam'i, menampakkan kemuliaan kaum muslimin apabila mereka bersama-sama masuk masjid, begitu pula ketika keluar masjid. Ini akan menampakkan persatuan kaum muslimin, kemuliaan kaum muslimin. Barakallahu fikum, yang seperti ini tidak didapati oleh barakallahu fikum umat-umat yang lain. Kemudian berikutnya ta'limul jahil. Fa inna katsiran minan nasi yastafidu ma yushra'u fis salati biwasitati salatil jamaah. Dengan ditegakkannya salat berjamaah, barakallahu fikum, ini sebagai perantara untuk mengajarkan orang-orang yang tidak paham. Minimalnya dia tidak orang-orang yang tidak paham dalam permasalahan salat saja. Barakallahu fikum. Dan juga bisa mengajarkan kepada hal-hal lain. Tapi minimalnya barakallahu fikum, kita bisa mengajarkan kepada orang-orang tertentu dalam hal salat. Dengan kita melihat adanya orang yang sholat tidak sesuai dengan sunnah Rasul, barakallahu fikum, terpanggil hati kita untuk mengajarkan kepadanya cara yang benar dalam ibadah sholat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Betapa banyak orang-orang yang tidak mengerti tentang ibadah sholat bisa paham tentang ibadah sholat ini barakallahu fikum dengan wasil, dengan perantara dia sering hadir dan melaksanakan salat berjamaah di masjid. Barakallahu fikum. Dan dengan salat jamaah ditegakkan di masjid, betapa banyak pula orang-orang yang tidak mengerti manhaj dari ahlu sunnah wal jamaah, akidah yang benar, dengan sering dia berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Sehingga keimanan ini menular, ilmu ini menular kepada orang-orang barakallahu fikum yang tidak mengetahui sebelumnya. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar yang tidak aneh lagi atau tidak asing lagi bagi kaum muslimin. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, dan tentunya masih banyak lagi keutamaan tentang salatul jamaah barakallahu fikum yang mana tidak cukup waktu untuk menyebutkannya satu persatu. Sehingga oleh karena itu disebutkan di sini waqad hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaiha, dan Nabi sungguh telah memberikan motivasi untuk melaksanakannya salat jamaah, dan Nabi menjelaskan keutamaannya dan besarnya pahala bagi orang-orang yang menegakkannya. Beliau mengatakan salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi, yakni al-farda bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Barakallahu fikum. Hadis ini tidaklah bermaksud bahwa salat jamaah itu tidak wajib. Nanti akan kita jelaskan. Qala sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jama'ati tudha'af ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fan. Salatnya seseorang berjamaah itu keutamaan dan pahalanya dilipat gandakan daripada dia salat di rumahnya atau di pasarnya sebanyak 25 kelipatan. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana alwudu'a. Dan yang demikian itu apabila dia berwudu dan memperbagus wudunya, tsumma kharaja ila almasjid, kemudian dia keluar ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah, yang mana tidaklah mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali karena ibadah salat, lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa khutta anhu biha khati'ah. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali dengan langkah tersebut terangkat derajatnya dan dihapuskan darinya kesalahan-kesalahannya. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Dan apabila dia salat, maka para malaikat senantiasa terus-menerus bersolawat untuknya selama dia masih berada di tempat solatnya, selama dia masih berada di dalam masjid dan dia tidak keluar, maka para malaikat akan bersolawat untuknya. Barakallahu fikum. Keutamanya sangat besar. Nah, di dalam hadis ini juga terdapat keutamaan tentang berwudu di rumah. Berwudu di rumah kemudian kita berangkat ke masjid. Barakallahu fikum. Karena konteks hadis ini disebutkan bahwa dia berwudu dan memperindah, memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, kemudian dia keluar ke masjid. Bukan dia ke masjid lantas dia berwudu di masjid, akan tetapi dia berwudu di tempatnya kemudian dia berangkat keluar ke masjid. Ini konteks hadisnya. Sehingga oleh karena itu padanya terdapat keutamaan seseorang yang berangkat ke masjid dalam keadaan sudah berwudu. Barakallahu fikum. Apa keutamaannya disebutkan di sini? Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali terangkat derajatnya dan akan terhapuskan kesalahan-kesalahannya. Dan apabila dia salat, maka para malaikat akan senantiasa terus-menerus bersalawat untuknya selama dia masih berada di tempat sholatnya. Barakallahu fikum. Hukmuha, sekarang kita belajar tentang hukumnya. Pembahasan barakallahu fikum yang kedua, hukmuha, tentang hukum sholat jamaah. Sholatul jamaah wajibatun fis salawatil khamsi waqaddalla ala wujubiha Alkitabu wassunnatu. Salat berjamaah hukumnya wajib pada salat lima waktu, wajib. Fardu'ain. Wa qad dalla ala wujubiha alkitabu wassunnah. Dan telah disebutkan atau ditunjukkan akan kewajibannya berupa Alkitab dan Sunnah, oleh Alkitab dan Sunnah. Alkitab, yakni Al-Quranul Karim, menyebutkan tentang kewajiban berjamaah, salat wajib, salat lima waktu wajib berjamaah. Begitu pula Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dalam hal ini ikhwan fiddin tidak lepas dari khilaf di kalangan para ulama tentang hukum apakah sholat berjamaah di masjid itu wajib, apakah sholat berjamaah itu wajib. Disebutkan bahwa jumhurul ulama, banyak dari ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, dan sebagian ahlul ilm ulama mengatakan itu adalah fardu'ain. Fardu'ain. Barakallahu fikum. Para ulama yang mengatakan bahwa salatul jamaah itu tidak wajib, atau maksimalnya mereka mengatakan fardu'ain, sunnah al-mu'akkadah, mereka berdalilkan dengan beberapa hadis yang menunjukkan sahnya orang yang sholat sendiri. Wa anna lahu darajatan wahidah, dan bahwasanya bagi orang yang sholat sendiri di rumahnya dia akan mendapati satu tingkat kedudukan, maksudnya dia mendapatkan satu pahala, keutamaan satu tingkat. Barakallahu fikum. Akan tetapi barakallahu fikum, walaupun padanya disebutkan, yaitu hadis Salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu wajib, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri, barakallahu fikum, dengan 27 kali lipat keutamaan atau derajat, barakallahu fikum. Hadis ini dijadikan oleh para ulama tentang bahwa salat berjamaah itu wajib. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan bahwa orang yang salat sendiri masih memiliki keutamaan, masih memiliki keutamaan, yaitu satu tingkat, memiliki satu kedudukan, satu tingkat kedudukan, barakallahu fikum. Akan tetapi disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya barakallahu fikum Tamamul Minnah, sebagai koreksi dari kitab As-Sayyid Sabiq barakallahu fikum Fiqhus Sunnah, yang mana Sayyid Sabiq terpengaruh dengan pembahasan yang dibawa oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autar, barakallahu fikum. Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autar termasuk di antara ulama yang mengatakan salat berjamaah itu tidak wajib. Lalu apa komentar dari Al-Imam Al-Albani tentang hadis 27 tingkatan bagi orang yang melakukan salat berjamaah? Wa hadza la yunafil wujub. Yang seperti ini tidak menafikan kewajiban. Barakallahu fikum. Yang seperti ini tidak menafikan kewajiban. Yang mana suatu perkara yang wajib, wajar-wajar saja, wajar-wajar saja dia memiliki keutamaan yang lebih. Wajar-wajar saja dia memiliki keutamaan yang lebih daripada suatu perkara yang tidak wajib. Barakallahu fikum. Hal ini jelas. Karena hadis ini hanya menyebutkan tentang dari sisi al-afdaliyah. Dari sisi al-afdaliyah. Barakallahu fikum, keutamaan dari sisi ajr. Dan tidak menafikan kewajiban. Karena wajar-wajar saja sesuatu yang wajib itu memiliki keutamaan yang lebih dan berkali-kali lipat dibandingkan sesuatu yang tidak wajib. Ditambah lagi banyaknya ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan di sini, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Apabila engkau bersama mereka, barakallahu fikum, yaitu tentang salatul khauf, bagaimana kaifiahnya salat yang terjadi lantaran adanya kekhawatiran dan ketakutan dari serangan musuh. Apabila engkau bersama mereka, hendaknya fa'akomta, kemudian engkau menegakkan salat untuk mereka, faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, dan hendaknya sebagian kelompok dari mereka, dari kaum muslimin, berdiri tegak melakukan salat bersamamu, dan sebagian yang lainnya berjaga-jaga, dan sebagian yang lainnya berjaga-jaga. Ini maksudnya, barakallahu fikum. Sebagian salat na'am bersama imam, kemudian sebelum imam selesai, jamaah yang pertama ini mengundurkan diri menyelesaikan, kemudian barakallahu fikum, setelah itu kelompok yang kedua ikut sholat berjamaah bersama imam, barakallahu fikum. Wal amru lil wujub, perhatikan di sini sisi pendalilannya, wal amru lil wujub, perintah di sini menunjukkan suatu hal yang wajib. Wa idza kana dzalika ma'al khaufi fa ma'al amni aula. Apabila perintah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut, diperintahkan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat berjamaah walaupun dengan kaifiyah salatul khauf, tapi masih berjamaah, itu dalam keadaan adanya kekhawatiran atau ketakutan. Dan tentunya perintah untuk melaksanakan sholat berjamaah dalam keadaan aman, damai, tidak adanya kekhawatiran dan ketakutan, tentu lebih diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam sholatul khauf berjamaah, pada sholatul khauf berjamaah ini ada perkara-perkara yang sebenarnya itu tidak boleh, akan tetapi diperbolehkan untuk dilakukan dikarenakan ada uzur. Nah, pada sholatul khauf boleh jadi karena keadaan tertentu seseorang boleh untuk membelakangi kiblat, padahal menghadap kiblat itu wajib. Melakukan gerakan yang banyak, yang seperti ini tidak boleh untuk dilakukan pada sholat wajib kecuali karena ada uzur. Barakallahu fikum. Begitu pula menyudahi sholat sebelum imam menyudahinya, mendahului imam untuk menyudahi sholat, karena seperti yang kita sebutkan tadi, imam sholat kemudian jamaah pertama ikut bersama imam dan dia menyelesaikan terlebih dahulu sholatnya, kemudian dia pergi dan imam masih pada tempatnya dan imam belum menutup sholatnya, kemudian jamaah kedua barakallahu fikum datang dan sholat bersama imam hingga selesai. Keluar dari jamaah imam itu tidak boleh, akan tetapi di dalam sholatul khauf itu diperbolehkan. Hal-hal seperti ini ikhwani fiddin, sesuatu yang tidak diperbolehkan pada dasarnya, dan itu harus dilakukan, dan itu harus dilakukan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu menunjukkan bahwa sholat jamaah itu harus dan wajib, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memerintahkan untuk melakukan sholat dalam keadaan khauf dan untuk berjaga-jaga dan berhati-hati sehingga diringankan padanya perbuatan-perbuatan yang mana tidak diperbolehkan untuk dilakukan perbuatan-perbuatan tersebut di dalam sholat-sholat yang lain atau dalam keadaan aman. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, akan tetapi tidak disebutkan di sini, yaitu ayat wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Warka'u ma'ar raki'in. Dan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi, berkata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, wa qad istadalla katsirun minal ulama bi hadhil ayati ala wujubil jamaah. Banyak dari ulama yang berdalilkan dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya tentang ayat warka'u ma'ar raki'in, ma'a artinya apa? Bersama. Ma'a taqtadi al-ma'iyah wal jam'iyah. Ma'a, kalimat atau kata ma'a, barakallahu fikum, itu mengandung makna kebersamaan dan bersama. Walihada qala jama'atun min ahli ta'wili bil Qur'an. Sehingga oleh karena itu berkata sekelompok dari kalangan ahli tafsir Al-Qur'an, innal amra bis salati awwalan lam yaktadi syuhudal jama'ah fa amarahum biqaulihi ma'a syuhudil jama'ah. Syuhudal jama'ah. Sekelompok dari ulama ahli tafsir mengatakan, sesungguhnya perintah untuk melakukan sholat yang pertama, wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu tidak mengharuskan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Wa aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Padanya tidak terdapat perintah untuk melakukan sholat berjamaah, hanya sebatas menegakkan sholat, tegakkanlah sholat. Tidak ada kandungan makna padanya, barakallahu fikum, untuk melaksanakan secara berjamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah yang kedua, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Sehingga perintah yang kedua ini adalah perintah untuk melaksanakannya secara berjamaah. Barakallahu. Tegakkanlah salat. Maksudnya Allah memerintahkan untuk menegakkan salat. Bagaimana caranya? Ma'al jamaah, bersama, berjamaah. Sehingga oleh karena itu pada perintah yang kedua Allah mengatakan warka'u ma'ar raki'in. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, di antara dalil atau bantahan bagi orang-orang, di antara bantahan bagi orang-orang yang berdalilkan dengan hadis tadi, hadis salatul jamaah afdol min salatil fadzi bi 27 darajatan, salat jamaah itu lebih utama 27 kali tingkat daripada salat sendiri. Naam. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarhul Mumti', beliau mengatakan walakin hadzal istidlalu dha'ifun jiddan, bahwasanya pendalilan ini sangat lemah. Li'annal murada huna, karena yang dimaksud pada hadis ini adalah bayanu thawabi salatil jamaah. Maksud dari hadis ini hanya sebatas menjelaskan tentang pahala salat berjamaah, wa anna ajraha afdalu akthar, yang mana pahalanya itu lebih utama dan lebih banyak. La hukma salatil jamaah, bukan hadis ini bukan menjelaskan tentang hukum salat jamaah. Ini perlu diketahui. Hadis tersebut hanya sebatas menjelaskan tentang keutamaan sholat jamaah, bukan tentang hukumnya. Barakallahu fikum. Karena penyebutan al-afdoliyah, keutamaan suatu ibadah tertentu, tidak mengharuskan sesuatu itu tidak wajib. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan beberapa contoh di dalam ayat Al-Quran. Ala tara ila qawlihi ta'ala, tidakkah kalian engkau melihat kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian akan perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Engkau beriman kepada Allah, yaitu perniagaannya bagaimana? Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik untuk kalian. Khair, kalimat khair, yakni akhyar wa afdol, lebih utama. Apakah? Fahal takulun, innal imana billahi wal jihada fi sabilihi sunnah, la ahada yakulu bidhalik. Apakah berdasarkan ayat ini lantas engkau mengatakan bahwasanya iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah itu hukumnya sunnah, enggak wajib? La ahada yakulu bidhalik, tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian. Barakallahu fikum. Dan juga mereka-mereka yang mengatakan salat jamaah yang tidak wajib itu juga mengatakan demikian, tidak ada. Naam, bahwa jihad fi sabilillah, iman kepada Allah itu tidak wajib. Kemudian juga tentang firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk menegakkan salat pada hari Jumat, yaitu salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Sehingga oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tidak sahnya jual beli ketika salat azan Jumat dikumandangkan, tidak sah sampai selesainya ibadah salat Jumat ditegakkan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik, afdol, lebih utama bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Apakah ada? Apakah lantas berdasarkan ayat ini, karena Allah mengatakan itu lebih baik, afdol, kemudian engkau mengatakan bahwa salat Jumat itu tidak wajib berjamaah, hukumnya sunnah? La ahada yaqulu bi anna salatal jumu'ati sunnah. Tidak ada yang mengatakan, seorang pun dari kalangan ulama, bahwa salat Jumat itu hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Ini dalil-dalil yang menegaskan bahwa salat berjamaah itu wajib. Kemudian di sini disebutkan dalil dari sunnah tentang wajibnya salat berjamaah. Wa minas sunnati hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqalus salati asqalus salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Walakad hamamtu an amura bis salati fatuqam, thumma amura rajulan yusalli bin nasi, thumma antaliku ma'iyar birijalin ma'ah huzamun min hatabin ila qawmin la yashhaduna assalata fawaharriku alaihim butahum bin nar. Seberat-berat salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin adalah salat isya dan salat fajr, salat subuh. Ini salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Walau ya'lamun, andai kata mereka mengetahui keutamaan yang ada pada kedua ibadah salat ini, isya dan subuh, maka niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Walaupun dengan merangkak. Kalau mereka sadar dan paham akan keutamaan ibadah salat ini. Dan sungguh saya berkeinginan, kata Nabi, untuk memerintahkan supaya salat ditegakkan. Sehingga salat itu ditegakkan. Kemudian saya memerintahkan seseorang untuk menggantikan posisinya sebagai imam untuk salat bersama jamaah. Tsumma antaliku, kemudian saya pergi dan membawa beberapa orang yang mana mereka membawa kayu bakar, dan kami pergi kepada orang-orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah, sehingga saya membakar rumah-rumah mereka. Luar biasa. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk membakar rumah-rumah dari orang-orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban tertentu kecuali salat ini. Sampai-sampai Nabi berkeinginan untuk membakar rumah-rumah dari orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Fadalla al-hadits ala wujubi salatil jamaah, sehingga hadis ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya salat berjamaah. Wadzalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam, ini sisi pendalilannya dengan hadis tersebut. Yang demikian itu dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, wasafal mutakhallifina anha bin nifaq. Beliau mensifati orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu dengan kemunafikan. Beliau mengatakan sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Beliau mensifati orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah itu dengan an-nifaq, mensifati mereka dengan nifaq, kemunafikan. Wal mutakhallif anis sunnah la yu'addu munafiqan. Padahal seseorang yang meninggalkan sesuatu yang sunnah itu tidak bisa disebut sebagai munafik. Apakah mungkin kita mengatakan orang yang meninggalkan sholat ratibah sunnah rawatib itu kita katakan dia munafik? La. Nah, fadalla ala annahum takhallafu an wajib. Sehingga oleh karena itu, karena Nabi mensifati orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah dengan kemunafikan, maka hal ini menunjukkan bahwa mereka itu meninggalkan sesuatu yang wajib, sehingga mereka disifati dengan an-nifaq. Barakallahu fikum. Thaniyan, annahu ahamma bi'unqubatihim ala takhallufi anha. Bahwasanya beliau berkeinginan untuk memberikan iqab, hukuman kepada orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Wal uqubatu innama takunu ala tarkin wajibin. Padahal sanksi atau iqab, hukuman itu hanya bagi orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang wajib. Nah, meninggalkan sesuatu yang wajib. Barakallahu fikum. Wa innama mana'ahu min tanfidzil uqubah annahu la yu'aqibu bin nari illa Allah azza wa jalla. Hanyalah yang melarang atau menghalangi beliau untuk memberikan, melaksanakan iqab, sanksi kepada mereka. Yang pertama bahwasanya barakallahu fikum tidaklah memberikan hukuman dengan api itu melainkan Allah azza wa jalla. Wakila mana'ahu min dzalika man fil buyuti minan nisa'i wadh-dhurriyyah alladzina la tajibu 'alaihim shalatul jamaah. Dan dikatakan juga bahwa yang mencegah Nabi untuk membakar rumah-rumah mereka adalah dikarenakan pada rumah-rumah tersebut ada wanita-wanita dan anak-anak yang mana mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.